Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wal 'azizil hakim. Min halan iku setengah saking ahkam ana setune jahiliyah. Iku kan ana sapa jahiliyah? Fil jahiliyah te ing dalam mangsa jahiliyah. Iku yadbahuna padha nyembelih sapa jahiliyah fi ing dalam bulan Rajab dzabihatan ing sembelihan yasmunha kang padha jenengi sapa jahiliyah ing dzabihah mau ngatiratan ing dzabihah ngatirah setengah saking aturan-aturan zaman jahiliyah babakan Rajab yaiku wong-wong jahiliyah iku padha mbelih kewan ning wulan Rajab sing kewan mau diarani kewan ngatirah. Waqta lafalan padha sulaya sapa ulama para ulama fi hukmihi ma in dalam hukume tahrimul qital lan dzabiha ba'dal islam ing dalam sak wuse islam. Fal aksaruna mongko utahe kang luweh akeh iku ala annal islama ing atase setune islam iku abtalaha batalake apa islam ha ing atira lima krono barang sahabat kang wis tetep apa ma bisa ngene dalam kitab Bukhari Muslim man Abi Hurairah ta sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaiku la farunga ora ana unta walang atira talan ora ana sembelihan kang disembelih ing dalam bulan Rajab. Para ulama padha beda-beda penemu babagan niku wau nyembelih kewan ning wulan Rajab lan ora oleh perang ning mangsa wulan Rajab sakwuse anane Islam. Oke-oke ulama iku netepke nek Islam iku mbatalke marang nyembelih kewan ning wulan Rajab lan larangan perang ning wulan Rajab kaya dene ning nggon hadis sing ning nggon kitab Bukhari lan Muslim yaiku diriwayatke saka Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana dawuh Kanjeng Nabi la faronga wala ngatirata ora ana unta lan ora ana sesembelihan ing wulan Rajab. Fal farangu muntai lafal al farangu bi fathataini kelawan fathah loro faro awal waladin yaiku kawitane anak talidu kang nganakake ing walid apa anakatu unta. Bagaimana mengko ana sapa ahli jahiliyah te ahli jahiliyah kuyat bahunahu padha nyembelih sapa ahli jahiliyah ing walad li alihatihim karena brahalane jahiliyah fil jahiliyah te ing dalam zaman jahiliyah waya tabarrakuna lan padha ngala barokah sapa jahiliyah bi lan waladun naka asing jenenge faro utawa unta sing dimaksud kile maca nganggo fathah loro yaiku anak pertama saka unta. Wong jahiliyah biyen iku padha mbelih anak pertama saka untane mau kanggo brahala-brahalane lan dheweke kabeh padha ngala barokah saka brahala-brahala mau kanthi mbelih apa kuwi jenenge anak pertama saka ontane. Nah kuwi ning nenggon kitab Sahihain iku Kanjeng Nabi dawuh ora ana aturan ngono kuwi, ora ana kudu ngono kuwi ora. Janjane kan Neng zaman jahiliyah kok ana farongo, nek ndek unta. Nek ndek unta terus manak pisane terus boleh. Terus kayak brahalane ngalap barokah. Nah, sebenarnya dalam banyak tradisi itu kita harus juga waspada nah, tradisi-tradisi dimanapun, mungkin tradisi Jawa apa tradisi suku Dayak apa tradisi suku apa jenis Kalimantan Baduy pedalaman apa. Itu kadang-kadang kan banyak tradisi-tradisi yang tidak masuk akal nah, yang dibuat-buat itu ya harus kita tinggalkan nah. Neng ya aja kesusu menyimpulkan bahwa tradisi itu tidak masuk akal, tradisi itu ora anu, kadang-kadang memang tradisi itu mengandung simbol-simbol tertentu sing kuwi ana sejarahe kaitane karo dakwah Islam nalika zaman wali, ana zaman Wali Songo. Jadi ya jangan ora waton wae iki tradisi iki, wae kebiasaan ini bid'ah wae iki anu. Ya, tidak begitu. Kalau kita tidak tahu itu tidak usah komentar, tapi tidak usah melakukan. Ora usah nganggep kuwi salah ning ora usah dilakoni. Nek ngerti ya njur apa kuwi jenenge maknane tegese iki ngerti tur kuwi ora cocok karo Islam ya itu wajib ditinggalkan. Nek ngerti nek kuwi maknane utawa maksude iki padha karo Islam, ya kuwi oleh dilakoni oleh ora, ngono. Jadi padane utawa kebiasaan kuwi wis bergeser saka maksud tujuan semula lah kuwi ya harus diluruskan utawa ditinggalkan. Contohnya sing paling gampang padane ndeleh panganan karo wedang ning isor wit gedhe ya. Nah, asline itu kan maksude iki nek ana wong nek ana wit gedhe iki biasane dienggo leren wong-wong sing do melakukan perjalanan zaman biyen kuwi kan itu. Jadi maksudnya iki nek ana wong leren nang kono ben iso ngombe, ben iso mangan panganan mau. Maksudnya iki sedekah secara siri, secara rahasia. Lah terus sekarang sudah bergeser menjadi kuwi iki nggo sing mbau reksa. Sing dewit gedhe lah itu harus diluruskan. Terus saiki wit gedhe itu kan wis ora dienggo arang dienggo leren ngono. Kejaba nek wit gedhe iki pancen kuwi do dienggo leren terus diselehi panganan ya wedang maksudnya diombe lah kuwi. Ape nggawa nek jaman biyen ki ning pager iki ning pager iki digawe padasan ngono ta utawa digawe kendi ya iki maksude iki ming nek ana wong liwat kono ngelak arek golek wedang ra iso ha kuwi oleh njibuk saka kendi kuwi ngono lho utawa saka padasan kuwi diombe ngono ta ana saiki kudune ya ora kendi ya saiki apa jenenge ngono kuwi jenenge apa eh dispenser yang pintu gerbangnya kayak dispenser terus tulis sih silahkan minum bagi yang haus ini ki oleh memang baik maksudnya gini nong laku art pada ngelak art tuku es dan didit tapi iso ngunjuk sekalipun nunggu maksudnya gini nunggu ini lah ini anjur wiki wagi sebagai kelengkapan gue tolak balak ya nek gue tolak balak saya bener bang pancen sodakoh gitu tolak balak ini. Nek kuwi nek ora ana ngono kuwi kok ndak anu ngene ndak sing demite ana lha kuwi wis salah. Dadi apa-apa itu jangan cepat menyalahkan, tapi juga jangan ikut-ikutan, ngono ta. Dadi semua itu disimpulkan dengan ngelmu. Nek urung dhe ngelmune ya ora usah komentar tur ora usah nglakoni. Wal ngatira tu utahe ngatira iku dzabihatun. Hewan kang dibelah kanat kang ana apa dhabiha itu tahu disembelih apa dhabiha itu ngasrit awalin dan tanggal 10 kang awal min rojab sing lan rojab waktu samalan diarani apa dhabiha rojabiyatan ing rojabiya makanalan ono iku yata kerabu nggawe parek bihak lan rojabiya sopa ahli jahiliyati ahli jahiliyah jahiliyah di dalam zaman jahiliyah walul islami dan ahli islam fisratil islami di dalam kawitannya islam sumanusihat mengkonuli di salini apa rojabiyah bihatisin dengan hadis la parangah wala ngatirota ngatiroh utawa iku hewan sing dibelah neng apa ini 10 hari pertama di bulan rojab tapi kadang-kadang juga dijenengi rojabiyah Rajabiyah iku tumrap wong-wong jahiliyah biyen ning jaman jahiliyah iku digunakake kanggo DP-DP marang apa nang kene lagi terangke. Anggo DP-DP marang Gusti Allah ngono. Lah niku nalikane kawitane Islam iku isih berlaku ngono kuwi nantine. Tanggal 10 hari pertama di bulan Rajab do mulih kewan niate tinggu peparek ngersane Gusti Allah ngono. Dan mesine dagingnya mau didom-dom mboh mateng mboh mentah ngono. Anjur aturan ngono kuwi wis disalin atau dibusak kanthi hadis dawuh Kanjeng Nabi la farnga walangatirata la faronga walangatiratan. Ora ana farngun, ora ana unta sing dibeleh ngono kuwi lan ora ana ngatira atau kewan sing dibeleh. Dibeleh wulan Rajab. Ora kena. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi apa jenenge ngatirah atau farok ngono kuwi. Iki mungkin nek bagi kita ini kaya-kaya ra ana hubungane ngono. Maksude iki ini dituliskan itu satu pelajaran ngono bahwa pada zaman jahiliyah itu terjadi begini dan Islam menetapkan begitu. Ana ta? Jahiliyah yen nek ndek unta ngono nang kene apa ndek sapi ngono manak bisa sebleh dibleh kaya brahalane nek ulah aja mbleh aku Islam melarang seperti itu. Nah dalam konteks utawa situasine awake dhewe lha iku ning Jawa ning Kalimantan utawa ning Irian kan okeh juga tradisi-tradisi yang harus kita tahu betul asale kuwi. Nek ra ngerti ya aja dilakoni sikek. Niki ora usah nglerokke. Nek ngerti tur kuwi iki cocok karo Islam ya oleh dilakoni. Oleh iki maksude ora kudu. Ngerti nek kuwi iki ora cocok karo Islam, ngerti dengan pasti ya itu ya jangan dilakoni. Ana ta haram dilakoni. Jadi aja tidak aja sidik-sidik di tengah. Aduh, jangan cepat menyimpulkan sesuatu. Nah, apa-apa iki dipikirkan di wening. Bismillahirrahmanirrahim. Waqat riyalan teman-teman diriwayatake anil Hasan sang Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ana sedene Sayyidina Hasan iku kala ngendika sapa Sayyidina Hasan. Laisa ora ana fil Islam dalam agama Islam apa ngatiro ten ngatiro. Wa inna makana lan mestine ana apa ngatiro ten ngatiro iku fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah. Karena ono sapa hadum sasine ahli jahiliyah iku yang sumu poso sapa ahad rajaban ing wulan Rajab. Maya tiru lan gawe ngatiro sapa ahad fihi ing dalam Rajab. Sabihu nyerupake sapa ahad hu ing nyembelihmu adzabha ing yusabihu oh niki saya anu jek dudu zamir ya. Nyerupake sapa ahad adzabha ing nyembelih fi ing dalam Rajab fiti khadi kelawan gawe sembelian musimangitin ing dalam mangsa riyaya. Diriwayatkan saka Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu wayahe Kanjeng Nabi kan Sayyidina Hasan ngendika nenggone Islam iku ora ana ngatiroh. Ngatiroh iku anane ning jaman jahiliyah biyen. Asale jine ahli jahiliyah iku poso Rajab njur mbleh kewan. Kuwi ale mbleh mau dibadakke karo riyaya mangsa riyaya anu Idul Adha nanti. Kaya Idul Adha. Ning kuwi iki ora oleh nenggone Islam kuwi. Ya padane ngubengi apa ya ngubengi nek sapae ngubengi kuburan Megiri ya. Ya barang sing kena dihubungi ki rak meng Ka'bah to. Ana ta? Lah kok kuburan kok dihubungi ki ngopo? Ana ta? Nek mer golek mumet ra apa? Ana ta? Nek pancen nek niate kuwi ki dienggo ibadah, lah kuwi ki cetha bidngah nek kuwi. Ana lho. Bidngah dolalah. La khilafah nek bidngah sesat. Tur ora ana pasulayan para ulama wis cetha nek kuwi. Ana lho rasa kuwi mung khilafiyah kuwi beda penemu ora nek wis ora ana beda penemu. Sing beda penemu sing wong goblok kan ngono ta. Nek wong pinter blas ora ana beda penemu. Ana lho padane ngono kuwi. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Ana ta? ya beda penemu ki ra apa pilpres ya beda penemu ana ta tapi ki aja melu-melu ngono ta aja nek PPT elu-elu sing dielu-elu niki ya sing kira-kira isah dipercaya tenan ora mung waton-waton ora mung mantep men kudu ora milih iki ya ngono iki ya iki wong edan iki ngono kuwi ana dipikir dianu nek arep milih lho wong istikharah apa ngetutke para kiai milih sapa anu to oke-oke kiai iki milih sapa iki ditutke wae nek kepengin milih anu to utawa sing santri iki sing endi anu iki lho apa perkara le apa iki calone iki mungkin nek dhewe ora ngerti ya mbuh padha gemblunge apa padha apike anu to mbuh padha malinge mbuh padha temene ora ngerti ya iki. Ini paling tidak prasangka sebagian besar ulama itu yang nak kepengen milih itulah yang diikuti. Anala. Pada nengah tengah itu tu ramai waton fanatik. Anak ulama ini milih sopon, bukan milih sopan. Saya ngah dobil presi loh. Ini masalah lagi penting jangan sampai santri itu maksud saya pilpresnya itu bagi saya enggak penting. Mau presidennya siapa itu enggak penting. Tapi kalau mau ikut nyoblos itu ya harus benar gitu loh metodenya itu. Cara mengambil keputusan itu harus benar itu karena setiap cara mengambil keputusan itu mewakili cara kita berpikir, mewakili cara kita bertindak, mengatakan itu. Jadi terserah mau nyoblos ya terserah, ora ya terserah. Nek pandangan agama kita itu ora ngerti secara pasti gitu loh. Nek upama nyoblos ya ikutilah nasihat para ulama. Ya ora ketang ulama ku wah ulama ya rung karuan. Ya ulama rung karuan ini ukweh dadi siji. Kita tidak boleh menyepelekan. Karena itu suara ulama. Mbah iki ora karuan, mbah ning ulama tenan lho ora mewatan ulama-ulama. Lah jane ulama ora karuan ya ulama ora karuan kan ana sing ora karuan banget. Ana sing ra karuane iki sithik. Nah kuwi yang diikuti iki yang sing sithik ra karuane iki. Matan ni saya ingin nak rawi ran. Kalau yang dipilih ya sing santri, wong ngaji ya sing NU, wong sing Muhammadiyah, anu tu. NU ram Muhammadiyah ram atau pilih apa? Anu tu. Nah saya ingin itu netral nih biar ni aku tu NU, nanti saya ingin rotok netral lah. Karena ada Mas Hana tidak. NU ram Muhammadiyah ini menentukan siapa yang dipilih. Anu tu. Ulama NU ini. Sopo, nek Muhammadiyah ranting ulama jadi ustate. Muhammadiyah kan nentokke sopo itu harus diikuti, jangan partai yang diikuti. Kalau mengikuti partai, wong partai itu banyak kepentingan kan. Ulama-ulama piye? Wong ulama terus habaib-habaib iki milih sopo? Itu penting juga itu suara habaib itu diperhitungkan. Aja ming waton. Din Samsudin menyuruh warga Muhammadiyah memilih JK. Kowe Muhammadiyah to? Biyen Muhammadiyah ning sak karep-karepku ora manut. Lah kuwi jenenge ra konsekuen Muhammadiyah padane ngene lho. NU Hasyim Muzadi menyuruh memilih JK karena NU sing lanang NU sing wedok Muhammadiyah dadine Muhammadiyah ro NU dukung KBM dukung sapa itu harus kita pertimbangkan jangan waten perkara kowe arep nyoblos sapa wae nyoblos Hana padahal Hana ra dadi capres ya oleh wae atau ora nyoblos wae ya oleh wae tapi kalau nyoblos itu maksud saya yang benar nganggo istikharah ora waton-watonan. Jangan-jangan nanti ya, sing tak khawatir kayak santri itu malah mendukung sesuatu yang menurut para ulama umumnya itu tidak pas, itu kan tak repot. Perkara anu kalah sih ni kan emilis, pada ni emilis si anu ni kalah he. Kalah kira apa-apa, kalah menang kira penting. Begini saya Dina Husain gitu, cetok bener atau cetok mirip Kanjeng Nabi. Gitu. Dari segi apapun itu saya yang paling mirip saya Kanjeng Nabi itu kan saya Dina Husain. Begini kalah karo Yazid, gitu. Wah diajar kan atau lengkar balan itu, gini rapopo masalahnya bukan menang kalah, persoalan ini benar atau salah. Nek bener ki mesti menang, raketang mesti menang, lo. Le menang ki ono kalane neng dunyo, iwis menang neng akhirat cetol. Neng ono kalane neng dunyo mungkin kalah, neng akhirat menang. Jadi cara berpikirnya itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbangane do tokan takon SMS milih napa nyoblos napa nek pandangan kula ngeten iku nek jenengan dhewe kula dhewe iki rung karan nyoblos. Ning nek sampean kepengin nyoblos nek kula sesuk iso nyoblos niku ya pilihan kula jumhur ulama pripun. Ngeten kita. Ono ya kiye sing dukung kae kan ra jumhur mung siji. ming anu to anu ming ahaduhum kana ahaduhum dukung kae kan to ming salah satu tapi nek jumhur secara menyeluruh itu ya piye meneh kalah menang tidak penting lagi bagi saya. Nek cara nggon agama niku ki sing nulungi kowe ya kan Gusti Allah ki anu menasihati apa jenenge memerintahkan Kanjeng Nabi menasihati Rasulullah. Sing nulung kowe ki mung siji Gusti Allah. Ana ta? Lan loro wong-wong iman sing do nglakoni salat, zakat lan sak piturute. Liyane iki ora bakal nek nulung karo kowe. Kan gitu ta? Carane ngene lho, artinya santri itu ya harus jadi siji bersatu dengan santri, jangan bersatunya dengan bukan santri, ya iki kacau nek ngono. Mulai kaya wingi ini lho, wingi kan secara tidak secara diam-diam orang itu kan. Santri sing nyalek dari DPR. Itu dicoblos yo kancane dhewe jek perkara mbahasan dicoblos korupsi nyemplung neraka urusan dheke. Kan ngono to? Tapi kancane dhewe masa ora didukung kan itu. Kancane nyalek ngono mau dielek-elek bicara ora dadi wong sebenarnya dheke kepengin nyalek ning ra kasil lagi gemblung jenenge nek kono kuwi. Kan itu to. Jadi dukunglah yang mendukung pondok pesantren. Ngono to? Dukunglah orang yang apa jenenge takdim lil ilmi wal ulama sing ngagungke ngelmu lan ulama. Jangan mendukung siapapun yang tidak mengagungkan ngelmu, tidak mengagungkan ulama. Karena kita itu statusnya santri kan to. Statusnya dhewe iki santri, dadine iki harus kita hidup-hidupkan agama dengan berbagai cara, salah satunya secara politik itu begitu. Nek arep nglakoni nek arep ra nyoblos yo ora apa-apa, yo ora dosa kan to. Nek kepengin nyoblos ra penak karo tanggane iya. Ya nyoblos sing anu lah, sing kira-kira iki nek karo pesantren. Nek kabeh iki pancen ngaku anu, nek saiki ngene iki kabeh ngaku ahli pondok, tau mondok. Nek kan iso didelok janjane iki sing seneng tenan karo pondok iki sapa? Ya kuwi sing didukung ulama-ulama kuwi, ngono lho. Nek iso konsekuen dadi wong NU ya manut karo Hasyim Muzadi. Ngono lho, nek iso konsekuen dadi Muhammadiyah ya manut karo Din Samsudin. Nek ora manut berarti ya aja ngaku Muhammadiyah, aja ngaku NU. Oh, ngono lho. Ngakune apa adane? Ya oleh liyane mah diaro NU kan oleh. Sak karep-karepe ngakune PKI wae ya oleh, ora apa-apa. Jawen sak karep-karepe. Tapi kalau mengakui sesuatu itu harus konsekuen seperti itu. Ngaku misalnya ngaku santri kene ya itu misalnya ya harus menjaga tata tertib. Kadang-kadang itu tolong diingatkan nek malam Rebu atau ya malam Rebu terutama itu. Saya melihat itu, aku melihat sendiri itu di antara santri numpak motor isih tidak sopan. Itu provokasi itu. Itu loh. Jangan seperti itu numpak motor wing wing wing. Waduh. Ngaget tekan kene guys wing. Waduh. Itu harus diingatkan itu Mas Hana. Sampean sing awake gedhe. Jangan begitu itu malu-maluin kita itu mosok santri kelakuane kok gendoh gitu toh. Numpak motor alon-alon kuwi ya iso rasa digas-gas ngwek-ngwek ngono ya ora apa-apa toh. Malah nek tak ngwek-ngwek iku gasmu nek potol piye. Ane itu toh semua orang itu benci sesuatu yang tidak baik seperti itu. Rasa santri gendoh ya para ana wong gendoh iki sengit. Lho ndae bae de santri kok para santri bergaya gendoh ini lah yang mangkelke toh ngono. Diingatkan itu. Bukan masalah ora apa-apa wani, bukan masalahnya itu bukan wani karo ora wani. Nek wani kan turah aku kendel kuwi kan. Ning masalah iki ngisen-isen kene ngene to. Ora usah gento malaikat we sebuah weruh ngono kuwi kan ngono to. Ndaibo wong sing ora apik. Jadi jagalah ketertiban, jagalah kesopanan, jagalah ora usah warna-warna lah. Dadi santri niku ki santun, baik. Numpak motor ya tertib itu ki bagian dari rukun iman sih menjaga kesopanan kan ana ta santri ngebut barang wah wis ramu tu nek ngebut iki kowe iki kudu nyandang gendho sike ngono lho kuploke tok oncalke sarung tok oncalke kowe nggojin bolong-bolong ora nggojake sing suwek-suwekan kae terus raimu tok rai nganggo apa areng luar kowe sak karep-karepmu ngono kuwi tuh rambutmu tok set kena kowe iki numpak motor. Wek ngono lho apa? Ha kowe nggo kokoke. Baju koko nggo sarung sing wek pleset tiba ra katokan sarungmu. Suwe mah ketok barangmu apa ngono to. Jadi jangan begitulah kalau kita berpakaian santri atau kita kita mau ngaji, kita mau berangkat ngaji, kita mau pulang dari ngaji itu mbok dijaga yang gitu-gitu ngono lho. Dijaga ngono lho. Ah sak telat nek ora ngebut salahmu lah menyangkeri kan ono nek menyangkeri iki ya wis telat rapopo. Nah, tekan riko selak bubar, salahmu lehmu menyang rakyat mau-mau. Setan niku lek ngajari ngono. Cepet selak bubar le ngaji, selak telatmu, selak isin, selak ganjarane sudah. Ha iku setan kabeh kuwi. Ngono to? Tidak begitu caranya. Meskipun tidak ada laporan lagi, tidak ada yang berani melaporkan sih masalah ini. Hal seperti itu. Tapi saya melihat masih ada itu. Jadi diingatkanlah sesama teman saling mengingatkan. Mengingatkannya juga tidak usah dengan galak. Disadarkan bahwa hal seperti itu tidak baik. Merasa ngebut-ngebut. Nek kepengen ngebut-ngebut ya kono ning nggon balapan kono aja ning dalan. Ngono to. Banter iki kena. Ngono to. Ning ngebut ra oleh. Ngebut iki apa to? Waton banter. Nek banter iki nek waya sepi ya banter, iki ora ning kampung ya banter. Yo nek waya ora sepi utawa jalan kampung iki ya pelan-pelan. Ngono lho. Ora usah ndadak dhelek iki kudu dong ngono kuwi. Tur rasa ngeget-ngeget. Bismillahirrahmanirrahim. Banter nek ming kula niku Pak Montor nek ning ring road niku kadang-kadang 100 km per jam Pak Montor. Biasa kula. Tak polke gase ora apa-apa wong. Jika jalur tengah tur sepi ora ana wong. Ngerti? Ora ana apa-apa semut wae ora ana, sak pol-pole ora apa-apa. Ning kok nek wis rak bangjo ana wong macam dirindekke ora kok njur nekat, ngganggu. Njur nek iso suara montor barang niku ki aja digawe seru ngoten to. Kejaba nek kepepet. Khusus untuk Pak Res ora apa-apa. Nek pancen montore jenisnya ngono iki ora apa-apa ngono lho. Jadi cobalah halus ngono lho. Belajarlah dari Mas Rama ngono. Nek nyopir halus banget saking halus ya turu kabeh to sing disebut. Ya baik itu namanya ngono lho. Dadi ora nyendral-nyendral iki. Baik iki uang pajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kok tekan bleber-bleber tekan ndi iki mah apa iki? Ya pokoke niki rejep to. Sebenarnya Pak Amin ya tuh kalau kayak mau tasbih, istighfar, solawat, bersyukur poso, dikurangi le hal-hal yang tidak berarti secara umum katanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.